dariku untukmu, janjiku padamu untuk akan selalu menunggu hadirnya kau kembali dariku untukmu. Setiaku padamu untuk akan selalu di sisimu. Ku rindu untuk kembali dipelukanmu, yeah. Di dekapanmu, yeah. Kita kembali sama lagi, oh, menjalani hari-hari. Bukan selalu setia menunggumu. Dariku, dariku untukmu, untukmu janji. Kuliah di Jerman karena saya sempat kuliah di Universitas Pancasila ya, satu semester Fakultas Teknik jurusan Arsitektur 1992. Terus ya kebetulan sekolah di Jerman tuh ya lulusan Jerman, kalau seandainya lulusan Jerman dan lebih keren lah ya, dan melalui teman-teman saya kita di sana bisa sambil kerja, terus biaya kuliahnya juga untuk satu semester kalau dihitung-hitung cuman zaman dulu tuh cuman berapa ya, 50 Deutschmark itu mungkin sekitar 60.000 rupiah. Yang memotivasi saya untuk ngamen karena saya suka main musik, saya suka, ya saya emang saya hobi musik ya. Dan kalau ngamen itu nggak perlu tetek bengek, kita mau kerja misalnya mau jadi apa harus ada prosedur segala macem. Ini ngamen tinggal muncul, red, jeng, get the money. Dan kan saya di sana kan kuliah biaya sendiri ya, nggak ada orang tua. Kalau misalnya saya nggak bisa bayar, saya harus sendiri jalan. So, nggak ada jalan lain.